mikrolet yang santun selalu menjadi impian. Jalan siksak membahayakan yang lain cukup menakutkan. Tetapi setoran membuat mereka seringkali harus kehilangan ketenangan untuk mengemudikan kendaraan. Memacu kendaraan yang seringkali tak mampu untuk berlari cepat karena ketuaan usia tak lagi diperhitungkan. Remblong, kendaraan tak terkendalikan, kecelakaan pun tiba. Tapi karena banyak, seakan-akan menjadi biasa. Ya, mikrolet demi mengejar setoran kehilangan kesantunan. Entah apa yang salah dalam sistem ini. Tapi memang di sisi lain, jalan macet mengakibatkan mereka bak kesetanan untuk menguber setoran. Jalan macet yang seringkali tak masuk akal, sehingga jalan 10 menit bisa jadi harus diselesaikan dalam 1 jam. Sementara para pengelola jalan duduk dengan tenang di meja rapat merencanakan bagaimana perbaikan jalan. Rencana diwujudkan adalah rencana yang terlambat, tak lagi mengantisipasi situasi yang ada. Selalu tertinggal dan tertinggal, kemacetan tak pernah usai, maka mikrolet pun tak pernah tenang. Ia tetap memacu kecepatan, berlomba merebut penumpang, kadangkala terlibat dalam keributan. Padahal yang mereka cari hanyalah uang untuk mempertahankan hidup ini. Tapi untuk itu mereka justru kehilangan hidup itu pula. Sungguh menyedihkan. Belum lagi pungutan-pungutan liar yang harus mereka alami. Hidup semakin berat, mikrolet semakin tak ramah. Mikrolet santun tentu jadi impian. Berkendaraan dalam ketenangan, menggapai tujuan tepat waktu tanpa harus deg-degan selamat atau tidak, kecelakaan atau aman. Iya, itu sebuah tuntutan untuk sebuah kehidupan. Karena kalau di jalan sudah tak tenang, bagaimana bekerja dengan tenang? Bagaimana untuk berkarya dengan tenang? Bagaimana hidup dengan tenang? Bisa jadi semua kita menjadi tak tenang, sehingga kehilangan kenyamanan dan pasti tercipta keributan. Stres akan datang silih berganti. Mikrolet tak berdaya, sehingga dia harus tetap memacu kecepatannya. Mikrolet tak berdaya, sekalipun tua usianya, dipaksa untuk mengangkut sebanyak-banyaknya demi sesuap nasi. Haruskah itu terus terjadi? Semoga mikrolet santun di satu saat. Karena itu, biar ia mendapat sarana yang tepat, jalan yang tepat, sehingga mikrolet bisa tampak sehat. Menang adalah mewujudkannya. Pecundang tak akan pernah menyelesaikan persoalannya. Bersama saya, Bigman Sirait.